Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Syawal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Juni 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang kedua dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bab istiqbalil qiblah, bab yang berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat. Hadis pertama telah kita bahas sebelum bulan Ramadan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya istiqbalul qiblah terkhusus pada salat an-nafilah ataukah an-nawafil hukumnya adalah sunnah, tidak seperti salat-salat maktubat atau al-faraid, salat-salat yang wajib. Maka istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat, yakni ke Ka'bah al-Musyarrafah, merupakan syartun min syurutis salah. Ini pada salat-salat wajib. Adapun pada salat-salat sunnah, hadis yang pertama yang telah kita bahas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan salatun nafilah di atas tunggangan beliau, dan bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan dengan kendaraan-kendaraan yang ada di zaman sekarang. Apakah itu bis, mobil, kereta dan yang semisalnya, atau mungkin pesawat terbang, tanpa harus menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Dan afdolnya telah dibahas oleh para fuqaha dan telah kita sebutkan pula bahwasanya ketika dia takbiratul ihram, dia menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Tapi ini afdolnya, yang lebih utama kalau dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari ajr minallahi jalla jalaluh, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila dia tidak melakukan hal tersebut, maka sholat sunnahnya tetap sah, yaitu ketika dia mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya, dan beberapa sahabat-sahabat beliau yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada malam hari ini, dan mereka mengerjakan sholat-sholat sunnah tersebut tidak menghadap ke arah Ka'bah. Begitu pula hadis yang kedua telah kita bahas ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengkisahkan kepada kita tentang kronologis perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah yang berada di kota Mekah al-Mukarramah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat waktu asr mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Maka pada saat salat maghrib pada hari itu, kemudian salatul isya pada hari itu pula, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan salat-salat yang setelahnya, beliau sudah menghadap ke arah Ka'bah, arah kiblat yang baru. Akan tetapi dikisahkan beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, khususnya mereka yang melaksanakan salatul fajr, salat subuh di Masjid Quba, tidak mendapatkan khabar tersebut kecuali pada waktu subuh. Jadi dari waktu asar mereka tidak mendapatkan khabar tersebut, khabar turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula pada saat salat maghrib, mereka masih menghadap ke arah kiblat yang lama, Baitul Maqdis. Begitu pula pada salatul isya, mereka juga masih menghadap ke arah kiblat yang lama, Baitul Maqdis. Dan pada rakaat pertama salat al-fajr, pada hari yang berikutnya, barulah ja'ahum atin, datang seseorang kepada mereka dan mengkhabarkan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laylata qur'anun. Sungguh tadi malam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah al-Musharrafah, yaitu arah kiblat yang baru. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' al-ayah. Maka orang tersebut mengatakan kepada rombongan jamaah salat subuh yang berada di Masjid Quba, waqad umira ayastaqbilal qiblah. Nabi alaihi salatu wassalam telah diperintahkan oleh Allah, dan perintah itu berlaku kepada seluruh sahabat, berlaku kepada seluruh kaum muslimin, untuk mereka menghadap ke arah kiblat yang baru pada saat salat-salat mereka. Fastaqbiluha, maka hadaplah, ubahlah arah kiblat kalian ke arah Ka'bah al-Musharrafah, ke arah kiblat yang baru. Wa kanat wujuhuhum ila syami fastadaru ila al-Ka'bah. Yang semula wajah-wajah mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Asy-Syam, kemudian seketika itu mereka langsung berpindah arah menuju ke arah Ka'bah al-Musharrafah, yang arahnya berlawanan dari Baitul Al-Maqdis. Setelah kita sebutkan seakan-akan Baitul Maqdis ada di belakang kita, itulah arah kiblat yang lama mereka. Kemudian mereka harus berpindah ke arah yang lainnya, ke arah lawannya, yaitu mereka harus menghadap ke arah kiblat yang baru, Ka'bah al-Musharrafah. Dan telah kita sebutkan tata cara bagaimana perpindahan jamaah salat subuh yang mengerjakan salatul fajr di Masjid Quba. Dan telah kita nukilkan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam Fathul Bari. Dan digambarkan oleh beliau kondisi para sahabah, begitu pula para sahabiyat, membentuk nisfu ad-da'irah, seperti setengah lingkaran. Jadi itulah pergerakan mereka. Mungkin untuk terbayangkan lebih jauh, untuk menambah pemahaman kita, saya butuh spidol satu. Akan saya gambarkan di papan tulis bagaimana pergerakan imam yang aslinya menghadap ke arah Baitul Maqdis, akhirnya menghadap ke arah Ka'bah al-Musharrafah. Ada spidol? Gak ada. Dimaklumi karena ana bukan seorang musawwir, jadi gambarnya tidak terlalu bagus. Walhasil antum anggap ini adalah setengah lingkaran. Posisi imam di sini. Ini posisi imam menghadap ke arah kiblat yang lama. Kemudian dari arah Baitul Maqdis, al-imam merubah posisinya. Aslinya menghadap ke arah sana, kemudian berbalik. Di sini makmum, di sini juga makmum, sahabiyun, Di sini ada Musa as-Sahabiyah bin Hijab. Jadi imam yang menghadap ke arah Baitul Maqdis membalik badannya 180 derajat. Kemudian ketika sang imam sudah berhadapan dengan para makmum, maka para makmum pun memutar wajah-wajah mereka, memutar badan-badan mereka menuju ke arah Ka'bah. Dan seperti yang telah kita sebutkan, ketika posisi, jadi posisi itu sempat imam paling belakang, kemudian di depannya ada barisan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, kemudian di posisi antum ini ada para nisa as-sahabiyat. Maka para nisa as-sahabiyat langsung mengarah dengan membentuk setengah lingkaran, mereka langsung ke arah kiri dari masjid Al-Quba, masjid-masjid Quba. Ini arah jalannya, arah jalannya nisa as-sahabiyat, mereka ke arah kiri masjid Quba agar tidak berbenturan dengan posisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka ketika para sahabat dan imam yang berada di posisi paling belakang, maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum membagi saf yang ada menjadi dua bahagian, bahagian kanan dan bahagian kiri. Maka ketika terbagi saf itu, terbelah saf itu, maka ada jalan untuk imam masuk, langsung masuk ke arah Ka'bah. Aslinya posisi imam berada pada posisi paling belakang ketika telah disediakan jalan dan posisi para nisa as-sahabiyat pun sudah tidak di posisi antum sekarang, maka imam langsung berjalan dan menuju posisi paling depan diikuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu pula para nisa as-sahabiyat langsung menduduki posisi mereka para sahabah yang sebelumnya, yaitu di paling belakang Masjid Quba, sehingga betul-betul perubahan posisi yang mengharuskan gerakan-gerakan yang banyak. Dan telah kita sebutkan secara global pada pertemuan yang lalu, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana syariat Islam memberikan sebuah rukhsah, keringanan untuk seorang banyak bergerak di dalam sholatnya dengan satu qaid, dengan satu syarat, yaitu lil hajah, untuk kebutuhan. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bukan orang yang nanti-nanti untuk merealisasikan apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mujtahidun, mereka orang-orang yang sangat bersemangat ketika mendapatkan wahyu tersebut, khabar dari perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka langsung merealisasikan pada saat itu juga, tidak mereka tunda nanti. Ketika selesai dari sholat al-fajr, kemudian kita akan melaksanakan sholat tudzuhur, ketika waktu tudzuhur masuk baru kita menghadap ke arah Ka'bah. Tidak demikian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-akhyar, mereka adalah orang-orang terpilih yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah. Di antara sikap terpuji yang ada di sisi mereka, langsung mendengarkan apa yang menjadi arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi arahan dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah posisi yang digambarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath, bagaimana pergerakan para sahabat. Jadi kaum rijal dari kalangan ashab Rasulullah yang aslinya paling belakang, kemudian mereka berada di posisi paling depan menghadap ke arah Ka'bah, dan posisi mereka digantikan oleh para nisa as-sahabiyat dengan memutar setengah lingkaran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ikhwati fillah yarakumullah, mudah-mudahan ini lebih menggambarkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ketiga yang disebutkan oleh al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Anas ibn Sirin alaihi rahmatullah, dari sahabat atau dari tabi'in, afwan, dari tabi'in yang mulia yang bernama Anas ibn Sirin Ya, insyaallah taala akan kita kupas sedikit biografi beliau secara singkat. Qal, beliau mengatakan, istaqbalna Anasan hina qadima minasyam. Kami bertemu dengan Anas ibn Malik pada saat beliau pulang dari negeri Syam. Falaqinahu bi'aini tamr. Maka ketika itu kami bertemu beliau di sebuah tempat yang namanya Ainut Tamr. Insyaallah taala akan kita rinci semua. Faraaituhu yusalli ala himarin. Maka kata Anas bin Sirin, di tempat tersebut, di Ainut Tamr tadi, raaituhu yusalli, aku melihat beliau, kata Anas bin Sirin, aku melihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda sedang mengerjakan salat sunnah. Ini yang harus kita garis bawahi, bukan salat wajib, salat sunnah. Ala himar, di atas tunggangan beliau, di atas keledai. Wa wajhuhu min dzal janib, yani an yasaril qiblah. Dan wajah beliau ketika itu adalah menghadap ke arah kiri dari kiblat. Jadi bukan menghadap ke arah depan, bukan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, tapi beliau bersama tunggangannya ke arah kiri. Artinya tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau orang yang jahil dengan ilmu syariat, apalagi tergesa-gesa, apalagi benci dengan sahabat Anas ibn Malik, maka akan langsung dihukumi. Itu Anas ibn Malik tidak sah sholatnya. Kenapa? Tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kita dituntut untuk bersikap tenang di dalam menghadapi sebuah permasalahan. Tidak langsung demikian. Seorang tabi'iyun thiqah, Anas ibn Sirin, mengingkari dengan cepat. Ada pengingkaran dari Anas ibn Sirin, tapi pengingkaran yang penuh dengan adab, yang insyaallah ta'ala kan kita bacakan. Fakultu, maka aku katakan, ra'aituka tusalli li ghairil qiblah. Wahai Anas ibn Malik, wahai Anas ibn Malik, aku melihat engkau salat bukan menghadap ke arah kiblat. Ini pengingkaran yang penuh dengan adab, berbeda dengan pengingkaran yang ada di sisi Dhul Khuwaisirah yang merupakan pentolan dari kaum Khawarij yang mengingkari dalam tanda kutip ketidakadilan menurut dia Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang, i'dil ya Muhammad, sambil teriak di hadapan Nabi. Tapi sahabat atau tabi'in yang mulia Anas ibn Sirin yang terdidik di atas tarbiyatun salafiyah, yang terdidik di atas bimbingan ulama as-salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang muaddab, memiliki adab yang tinggi, memiliki ketawaduan pula, sehingga beliau bertanya dengan suara yang lirih, dengan penuh kesopan santunan, ra'aituka tusalli li ghairi kiblah. Wahai Anas ibn Malik, aku melihat engkau salat tidak menghadap ke arah kiblat. Maka Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, laula anni ra'aitu Rasulullah, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Lihat bagaimana jawaban hikmah dari seorang Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kalau seandainya wahai Anas ibn Sirin, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, aku tidak pernah menyaksikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian, artinya salat sunnah di atas tunggangan dan tidak menghadap ke arah kiblat, kalau tidak pernah aku saksikan dari Nabi, ma fa'altuhu, maka tidak akan mungkin aku kerjakan. Artinya beliau berkali-kali melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan amalan tersebut, yaitu melaksanakan salat sunnah di atas tunggangan beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi tidak menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Hadis ma'ruf as-sahih riwayat al-Bukhari wal Imam Muslim seperti yang kita ketahui bersama dalam ahadis al-umdah. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis ini kita bisa bahas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah berkaitan dengan perawi dari hadis ini, tabi'iyun thiqah, seorang yang telah diberikan rekomendasi oleh a'immah al-muhaddithin. Di antaranya yang memberikan hukum thiqah, seorang yang terpercaya kepada beliau adalah Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Al-Imam mengatakan, Anas ibnu Sirin adalah tabi'iyun fiqah. Begitu pula yang menghukumi kepercayaan atau sifat sikap terpercaya dari khabar-khabar yang dibawa oleh Anas ibnu Sirin, fiqahnya beliau adalah al-imam Abu Hatim Ar-Razi. Begitu pula al-imam An-Nasai alaihi rahmatullah. Jadi paling tidaknya ada tiga a'immah al-muhaddithin yang memberikan rekomendasi kepada Anas ibnu Sirin radhiyallahu ta'ala anhu wa arda atau alaihi rahmatullah. Anas ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala adalah saudara kandung dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin kita telah mengetahui imam dari kalangan a'immah ahli sunnati wal jamaah. Ucapan-ucapan beliau senantiasa diwariskan sampai zaman kita sekarang. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini ucapan beliau dan bukan satu-satunya, banyak ucapan-ucapan beliau yang lainnya. Maka Anas ibn Sirin adalah saudara kandung dari Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah, yang mana beliau memiliki kunyah Abu Musa, atau ada lagi yang mengatakan bahwasanya kunyah beliau Abu Abdullah, atau ada lagi sebahagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa kunyah beliau adalah Abu Hamzah. Jadi tiga kunyah yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah. Yang pertama Abu Musa, yang kedua Abu Abdullah, yang ketiga Abu Hamzah. Yang mana beliau alaihi rahmatullah Anas ibn Sirin adalah seorang yang memang bekerja kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Dan ada kisahnya. Jadi keluarga Sirin, ibn Sirin, memang mayoritasnya mereka adalah orang-orang yang berkhidmat, membantu urusan-urusan yang ada di sisi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ketika baru lahir, Anas ibn Sirin alaihi rahmatullah dibawa oleh sang ibu ke hadapan Anas ibn Malik dan meminta agar bayi yang baru saja dilahirkan oleh sang ibu ini diberikan doa dengan doa kebaikan dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Karena sahabat Nabi yang menyaksikan lahirnya putra-putri kaum muslimin, mereka senang. Artinya bertambah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Oleh karenanya Anas ibn Sirin digolongkan kepada golongan tabi'in karena beliau tidak melihat atau tidak mendapati zamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawalah oleh sang ibu kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka saking sukanya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda kepada bayi tersebut, dua hal yang dilakukan. Yang pertama, bayi tersebut diberikan nama dengan namanya Anas. Kalau kita perhatikan namanya sama seperti Anas ibn Malik. Padahal sang ibunda tidak meminta, tapi Anas sendiri yang menawarkan, bagaimana kalau bayi ini aku beri nama Anas. Akhirnya sang ibunda sangat setuju. Sahabat mulia, khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari-harinya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nama kepada seorang bayi yang baru lahir, langsung diterima oleh sang ibu. Ini yang pertama dilakukan oleh Anas ibnu Malik kepada bayi Anas ibnu Siri. Yang kedua, juga diriwayatkan bahwasanya beliau diberikan kunyah dengan kunyahnya Anas ibnu Malik. Jadi dua-duanya sama, kunyahnya sama, begitu pula namanya sama. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Anas ibnu Sirin wafat pada tahun ke-120 Hijriah, yang mana beliau seperti yang telah kita nukilkan tadi telah dihukumi sebagai seorang yang fiqah, seorang yang terpercaya di dalam menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi hadis yang ada di hadapan kita ini dinukilkan langsung dari maulanya beliau, tuannya beliau yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda. Dan memang dipersaksikan oleh sebahagian para muhaddithin bahwasanya Anas ibnu Sirin bersamaan dengan derajat beliau sebagai seorang yang fiqah dikatakan oleh Imam Yahya alaihi rahmatullah qalilul hadis. Beliau adalah seorang yang sedikit meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang Anas ibnu Sirin tidak seterkenal, tidak semumpuni ilmu yang ada di sisi saudara beliau Muhammad ibn Sirin. Memang Muhammad ibn Sirin lebih ma'ruf, lebih kita kenal dibandingkan Anas ibn Sirin. Tapi dua-duanya seorang tabi'in yang memiliki keutamaan, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, manusia terbaik, orang-orang terbaik adalah yang hidup di zamanku, yakni para sahabat, thumma alladhina yalunahum, masuk kepada jenis ini, masuk kepada golongan yang kedua, yaitu para tabi'in, orang-orang yang merupakan murid langsung dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Sirin begitu pula saudara beliau yang bernama Anas ibn Sirin radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, sisi yang kedua yang kita bahas dari hadis ini adalah matan yang berkaitan dengan hadis ini. Berkata Anas ibn Sirin alaihi rahmatullah, istaqbalna Anasan hina qadima minasyam. Kami bertemu dengan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda hina qadima minasyam, ketika Anas ibn Malik baru pulang dari negeri Syam. Negeri Syam dahulunya yang sekarang sudah dipecah-pecah adalah bahagian yang masuk di negara yang sekarang kita kenal dengan negara Suriah, begitu pula negara Lebanon, begitu pula negara Al-Urdun dan Palestina. Ini dulunya Syam. Dulu belum terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil dan disebut dengan satu nama yaitu Asy-Syam. Dan Anas ibn Malik ketika beliau pulang dari negeri Syam tersebut menuju tempat asal beliau dari kota Basrah. Kota Basrah itu adalah Al-Iraq, Baghdad, begitu pula di situ. Maka dari negeri Syam Anas ibn Malik ingin kembali ke negeri Basrah, ke Irak. Yang mana disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di, makna dari istaqbalna Anasan hina qadima minasyam ay qudumuhu ilal Irak, yaitu ketika Anas ibn Malik ingin kembali ke negeri Irak. Dibahas oleh para ahli sejarah, apa yang ingin dilakukan oleh Anas ibn Malik ketika beliau berangkat ke negeri Syam. Dijelaskan oleh para ahli muarrikhin, ahli sejarah. Jadi tidak sekedar kisah-kisah belaka, kisah-kisah yang tidak memiliki faedah, ada tujuannya. Ini telitinya para a'immah al-muhaddithin, terkhusus mereka ahl al-mu'arrikhin, para ahli sejarah. Disebutkan oleh salah seorang ahli sejarah bahwasanya safara Anas ibn Malik ila Syam yashku al-hajjaja ila Abdul Malik ibn Marwan. Tujuan dari Anas ibn Malik berangkat melakukan safar menuju negeri Syam adalah untuk mengadukan apa yang telah dilakukan dari kezaliman-kezaliman Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Zalim kepada khalifah ketika itu. Khalifah kaum muslimin ketika itu adalah Malik Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan adalah atasan dari al-Hajjaj ibn Yusuf. Jadi yang disaksikan kezaliman demi kezaliman dari seorang Al-Hajjaj ibn Yusuf tidak bisa dirubah oleh para tabi'in, tidak bisa dirubah oleh Anas ibn Sirin, tidak bisa dirubah pula oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Seorang sahabat saja, Abdullah ibn Zubair, dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Akhirnya Anas ibn Malik ingin mengadukan hal ini kepada sang pimpinan, kepada Malik, Raja, Khalifah yang ketika itu menguasai negeri Arab secara umum, yaitu Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Itu tujuan dari Anas ibn Sirin menuju negeri Asy-Syam. Maka ketika selesai hajat yang dimiliki oleh Anas ibn Sirin, beliau kembali ke negeri Basrah, ke Al-Iraq. Dan bersamaan dengan itu Anas ibn Sirin memiliki hajat untuk bertemu dengan Anas ibn Malik. Maka ketika Anas ibn Malik pulang dari negeri Asy-Syam setelah mengadukan kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, beliau kembali ke Basrah. Bersamaan dengan itu Anas ibn Sirin juga berjalan menuju ke arah Syam. Artinya Anas ibn Sirin memiliki niat untuk menyusul sang tuan, untuk menyusul sang maula yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan li annahum kharaju minal basrati liliqaihi hina qadima minasyam. Mereka, yakni Anas bin Sirin dan beberapa orang tabi'in yang lainnya, mereka berombongan. Oleh karena itu disebutkan oleh Anas bin Sirin, bagi yang memiliki kitab bisa dilihat hadisnya, istaqbalna, dengan menggunakan bentuk jama', sighatul jama'. Artinya yang bertemu Anas bin Malik bukan hanya Anas bin Sirin, tapi beberapa orang dari kalangan tabi'in. Li'annahum kharaju minal Basrah, mereka keluar dari negeri Basrah untuk liliqaihi, memang untuk bertemu, untuk menyusul Anas ibn Malik hina qadima minasyam, ketika Anas ibn Malik baru pulang dari negeri Syam. Akhirnya mereka bertemu di tengah-tengah, Anas ibn Malik dari arah Syam, kemudian Anas ibn Sirin dari arah Basrah. Akhirnya bertemu di tengah-tengah yang namanya adalah Ainut Tamr. Ini nama daerah Ainut Tamr. Yang mana nama daerah Ainut Tamr ini, Tamr itu kan bahasa Arab artinya kurma. Ini berada di perbatasan kota Baghdad atau di perbatasan negeri Al-Basrah, sudah masuk di daerah Basrah. Yang sedikit lagi sekian kilometer sudah masuk ke negeri Asyam. Tamr itu bahasa Arab dari kurma, seperti yang kita ketahui bersama. Kenapa daerah tersebut dinamakan dengan Ainut Tamr? Karena penghasil terbesar pohon-pohon kurma. Banyak di situ. Oleh karenanya tempat itu, lokasi itu namanya Ainut Tamr, dan sampai sekarang masih ada. Memang menjadi pengimpor terbesar dari buah kurma, Ainut Tamr, yang berada di negeri Al-Basrah, terkhusus di negeri Al-Iraq, dekat dengan Al-Iraq, Ainut Tamr. Khususnya yang disebutkan ahli sejarah bahwasanya Ainut Tamr ini lebih tepatnya berada di sisi barat dari negeri Irak. Jadi perbatasan negara itu kan banyak, ada perbatasan utaranya, timurnya, baratnya, selatannya. Perbatasan barat itu ada satu lokasi, satu tempat yang namanya Ainut Tamr. Disitulah Anas ibnu Malik ditemui oleh Anas ibnu Sirin beserta rombongan tabi'in yang lainnya alaihim rahmatullah. Falakinahu bi Ainut Tamr, maka kami bertemu dengan beliau, yakni dengan Anas ibnu Malik, kata Anas ibnu Sirin, di Ainut Tamr, di sebuah tempat yang namanya Ainut Tamr. Faraaituhu yusalli ala himarin, belum saja kami berbincang dengan Anas ibnu Malik, bersapa karena lama tidak bertemu setelah safar, kami melihat, atau kata Anas ibnu Sirin, raaituhu, aku melihat Anas ibnu Malik yusalli ala himar, sedang mengerjakan sholat di atas tunggangannya, di atas keledai. Wa wajhuhu min dzal janib, yani an yasaril qiblah, dan posisinya wajah beliau itu tidak menghadap ke arah kiblat tapi menghadap ke arah kiri kiblat. Berarti kalau kiblat kita kiaskan, kita analogikan ke depan sini di posisi antum, berarti Anas ibn Malik sedang salat di atas tunggangannya menghadap ke arah sana. Tidak ke arah kiblat, ke arah kirinya antum. Lantas dikatakan oleh Anas ibn Sirin, ra'aituka tusalli, setelah selesai sholat, salam dan yang seterusnya, dan nanti insyaallah ta'ala akan kita bawakan apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik dari tata cara sholat di atas kendaraan. Apakah wajah beliau menyentuh punggung dari himar tersebut, keledai tersebut ketika sujud, atau hanya sekedar memberikan isyarah, dan yang lainnya insyaallah akan kita bahas. Qultu, aku katakan, kata Anas ibn Sirin, ra'aituka tusalli li ghairil qiblah, wahai Anas ibn Malik, aku menyaksikan bahwasanya dirimu mengerjakan sholat bukan ke arah kiblat. Harusnya lurus ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, tapi kenapa kamu ke arah kiri? Menghadap ke arah selain dari Ka'bah al-Musyarrafah. Faqal, maka jawaban beliau seperti yang telah kita bacakan tadi, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Wahai Anas ibn Sirin, kalaulah aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, maka aku tidak akan melakukannya. Artinya apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencontoh apa yang telah dikerjakan oleh dan diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah semangat yang dimiliki oleh para tabi'in. Wa ala ra'sihim, dalam hadis ini, dalam riwayat ini, Anas ibn Sirin. Semangat yang dimiliki oleh para tabi'in, terlebih Anas ibn Sirin. Kenapa? Karena beliau ingin bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha, dengan tujuan untuk menanyakan sebuah permasalahan. Tapi itu dibahas di dalam riwayat yang lainnya dengan riwayat yang panjang, hadis yang panjang, akan tetapi ini diringkas oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah karena berkaitan dengan bab istiqbal al-qiblah. Tapi tujuan utamanya Anas bin Sirin bukan ingin bertanya tentang hal itu. Ada hajat lain, muskilah yang lain, permasalahan yang lain ingin disampaikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, semangat yang dimiliki oleh seorang akan menghasilkan faedah-faedah yang lain. Jadi Anas bin Sirin kita melihat beliau bersemangat untuk mendapatkan fatwa, mendapatkan jawaban, solusi dari permasalahan yang beliau miliki kepada Anas bin Malik. Belum sampai kepada tujuan utama beliau, beliau mendapatkan faedah baru. Apa? Bolehnya sholat sunnah menghadap ke arah selain kiblat. Padahal itu tidak ada maksud sama sekali untuk dicari oleh Anas bin Sirin. Ini buah dari ijtihad, buah dari semangat yang dimiliki oleh seorang talabatul ilm secara umum. Maka ayuhat talabatul ilm, para penuntut ilmu, ijtahidu fit talab, bersemangatlah dalam menuntut ilmu syar'i. Kalau sudah kita bersemangat, maka faedah-faedah itu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semangat ini harus diiringi dengan ketakwaan, semangat ini harus diiringi dengan ketawaduan, dengan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan yang seterusnya yang pernah kita bahas. Maka bagaimana semangat seorang Anas bin Sirin menghasilkan faedah lain yang itu tidak beliau tujukan sama sekali. Inilah faedah kedua yang bisa kita ambil. Kemudian faedah ketiga yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bolehnya seorang untuk mengerjakan sholat sunnah selain ke arah kiblat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan Al-Imam An-Nasa'i, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau mengerjakan sholat di atas himarnya, di atas keledainya, adalah sholat sunnah. Sebagaimana Anas bin Malik pun menyaksikan Nabi SAW ketika beliau ada di atas tunggangannya, melaksanakan sholat di atas tunggangan beliau AS, juga sholat sunnah. Artinya boleh hukumnya. Ini faedah yang ketiga. Kalau kita kiaskan, kita analogikan di keseharian kita, boleh kita mengerjakan sholat sunnah di atas mobil tanpa harus menghadap ke arah kiblat. Boleh kita sholat sunnah di atas pesawat dan yang seterusnya dari kendaraan-kendaraan modern di zaman sekarang. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang keempat, ikhwati fillah yarhamakumullah, adalah bagaimana tamamul ittiba', bagaimana kesempurnaan ittiba' yang ada di sisi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ternukil bahwasanya Anas bin Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berarti apakah hukumnya boleh ketika saya mengerjakan salat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat? Tidak ditanyakan sama sekali oleh Anas bin Malik. Ini yang penting untuk kita dapatkan faedahnya, pelajaran besar. Artinya apa? Anas bin Malik mujarrad hanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, langsung beliau ambil sebuah faedah. Ternyata boleh sholat sunnah di atas kendaraan, di atas tunggangan, dan ternyata juga boleh sholat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat. Tanpa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau praktekkan di hadapan sang murid. Langsung beliau praktekkan di hadapan Anas bin Sirin alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah berikutnya pula yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis ini adalah tata cara sholat yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Anas bin Malik disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, tata cara ringkas yang dilakukan oleh Anas bin Malik adalah yumi'u ima'an. Beliau hanya sekedar melakukan isyarat. Ini penting untuk kita ketahui, untuk kita ilmui. Kenapa? Kalau kita ingin mengamalkan sholat sunnah di atas kendaraan, sholat sunnah di atas pesawat dan yang lainnya, apakah perlu wajah kita mengenai lantai pesawat, wajah kita mengenai lantai mobil misalkan, atau yang semisalnya? Apakah perlu demikian? Ternyata dalam riwayat Al-Imam Bukhari dijelaskan yumi'u ima'an, hanya sekedar isyarah. Kalau isyarat artinya tidak sampai menyentuh punggung himar, punggung keledai yang ada di sisi Anas bin Malik. Jadi beliau ketika ruku hanya sedikit merungkukkan badannya radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika sujud lebih rendah lagi rungkuannya. Maka inilah cara ketika kita mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, tanpa perlu wajah kita untuk menyentuh bahagian terbawah dari lantai kendaraan tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang kita ambil pula, yang bisa kita ambil pula dari riwayat ini adalah tidak najisnya seekor keledai. Disebutkan ini oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan wa fihi, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah taharatul himar, sucinya keledai tersebut. Wa jawazu salatun nafilah fi safari 'ala ar-rahilah himaran aw ghairahu. Dan faedah yang bisa kita ambil pula, bolehnya seorang mengerjakan sholat sunnah di atas tunggangannya ketika dia safar, di atas kendaraannya, apakah itu himar atau yang selainnya. Ilal qiblah au ghairiha, apakah dia mau menghadap ke arah kiblat, silahkan, seperti yang kita contohkan di awal majelis tadi, mungkin di awal takbiratul ihram dia menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu, baru dia mengarah atau dia duduk di tempat duduknya. Misalkan ini sedang melakukan safar ke kota Balikpapan, kita naik bus, kemudian kita ingin mengerjakan sholat sunnah, kita ingin mengambil sesuatu yang afdal, yang paling utama, maka kita berdiri di samping kursi kita dengan aplikasi yang ada atau dengan kompas atau yang semisalnya, kita melihat kemana arah kiblat. Oh, ternyata arah kiblat ada di kanan kita, di kanan tempat duduk kita, berarti kita berdiri dan menghadap ke arah kanan, menghadap ke arah kanan sambil mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu kembali lagi ke tempat duduk kita. Ini cara yang paling utama, yang paling afdal, yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama. Beliau mengarahkan terlebih dahulu tunggangannya ke arah kiblat, kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengarahkan kemana arah himar tersebut ingin digerakkan oleh beliau, ke arah kota Al-Madinah. Maka begitu pula kita, oh ternyata kiblat itu berada di belakang kita, posisi tempat duduk kita persis seperti ini, ya sudah, kita berdiri dulu baru menghadap ke arah belakang, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kembali lagi duduk, padahal kiblat di belakang kita, enggak ada masalah. Ini cara yang paling afdal. Au ghairiha, kata beliau, atau dari awal sudah kita di atas kursi ingin melakukan sholat sunnah witir, misalkan witir di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir atau menjelang subuh, kita tidak ingin ketinggalan witir, tapi diperkirakan oleh supir kita akan sampai di kota Balikpapan dalam keadaan waktu subuh telah tiba, ya sudah, kita kerjakan sholat witir di kendaraan langsung Allahu Akbar. Mau satu rakaat, mau tiga rakaat, mau lima rakaat, dipersilahkan. Inilah mudahnya al-Islam. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum sufiyah yang membelit-belit, yang menyulitkan amalan-amalan mudah yang ada di dalam al-Islam wal-iyadzubillah. Kemudian beliau sebutkan, al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, kenapa syariat ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik juga menyampaikan kepada Anas bin Sirin yang merupakan murid beliau alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam permasalahan ini? Wa hadhihi rukhsatun minallahi taala. Ini merupakan rukhsah. Ini merupakan bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir, dia sudah menghadapi azab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal azab," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang safar, melakukan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, safar qit'atun minal azab, itu bahagian kecil dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak heran ketika kita berada dalam kondisi musafir, letih badan kita, tidak nyaman, tidak seperti di rumah sendiri, dan yang seterusnya. Itulah kondisi musafir. Qit'atun minal azab. Ketahuilah, itu baru sebagian kecil dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kalau azab itu semuanya ditimpakan kepada kita, wal'iyadzu billah. Letih, memang letih. Capek, memang capek. Itulah kondisi musafir yang telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, musafir itu mendapatkan sekian banyak kekhususan. Kalau bahasa beliau alaihi rahmatullah Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, sekian banyak rukhsah, keringanan-keringanan sholat yang harusnya 4 rakaat silahkan diringkas menjadi 2. Kalau di bulan Ramadan siang hari misalkan mau berbuka, silahkan nanti diganti di tempat yang lain atau di hari yang lain. Sholat-sholat sunnah rawatib yang biasa dikerjakan ba'da al-maghrib, ba'da al-isya, tinggalkan, silahkan ditinggalkan, pahalanya tetap karena dia musafir. Ini keringanan demi keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rukhsah demi rukhsah yang Allah berikan bagi seorang musafir. Di antaranya silahkan rukhsah yang ada adalah mengerjakan salat sunnah di dalam safar tersebut dalam kondisi berada di atas tunggangan dan tidak harus menghadap ke arah kiblat. Tidak perlu repot-repot mengeluarkan aplikasi di mana arah kiblat, tidak perlu repot-repot mengeluarkan kompas di mana arah kiblat, enggak usah, salat seperti itu. Witir, silahkan witir. Mau sholat duha, silahkan sholat duha. Dan tujuan berikutnya kata beliau, alaihi rahmatullah, Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Si'di, wa targhibun bil ibadah. Dan hadis ini pula, syariat ini pula menunjukkan kepada kita agar seorang muslim harus terus bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan musafir, mentang-mentang musafir dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, bahkan melakukan kemaksiatan, wal'iyadzubillah, jangan. Di dalam kondisi safar pun sangat bisa dan sangat memungkinkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak harus menghadap ke arah kiblat. Seorang musafir di atas kendaraannya dengan sekian kemudahan, Allah Subhanahu wa taala persilahkan untuk dia mengerjakan salat di atas kendaraan tersebut tanpa harus melakukan syarat menghadap ke arah kiblat Ka'bah al-Musyarrafah. Wallahu taala alamu bissawab. Walhamdulillah ikhwati fillah yarhamukumullah, kita telah selesai dari bab istiqbalul kiblah yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yang mana biidznillah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang disebutkan oleh al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, babus sufufi, bab yang berkaitan dengan saf-saf salat berjamaah, yang insyaallah taala di dalamnya terdapat 4 hadis yang akan kita bahas satu persatu mulai pada pertemuan yang berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya rahakumullah.